sekali buat bapak-bapak yang ada di pojok, pojok kiri, pojok kanan, depan kosong. Bagus. Belum waktunya. Ya baiklah untuk teman-teman awal ini dari Pesona. Mungkin dangdutan dulu Pak ya. Nak Remi kaget jam berapa sekian dari panitia mungkin ada izin. Mana deh nak joget? Ngapa itu tidak berbaju? Tidak kedinginan? Tidak, bagus, memang panas. Ayo kembali, satu tembang, manja buat semuanya.